نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا مختوما للنبي في كل حال اختفى على أقدام صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله محمد رسول الله نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله محمد رسول الله إذا بدت عين جود الله عنا عفا الله حاسبي ونعم الحسيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi yang penuh berkah ini ya, kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita di setiap Senin pagi dari pukul 5.30 sahabat ya, sampai nanti pukul 7 pagi, yaitu acara rutin belajar bareng bersama Buya dan Umi di radioku Inspirasi Spirit Hati. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sudah banyak yang kita pelajari ya dari dan kita masih berada di silsilah hari akhir karena ternyata sangat-sangat panjang sekali ya sahabat ya. Banyak sekali hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Artinya jangan kita bersantai-santai untuk saat ini ya, karena boleh kita bersantai tapi nanti jika sudah masuk benar-benar masuk ke dalam surga. Saat ini adalah masa perjuangan kita untuk mencari kemuliaan di dunia agar kita bisa mendapatkan kemuliaan di akhirat. Jadi sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita cari, apapun yang kita dapatkan saat ini, semuanya adalah untuk bekal kita untuk menuju kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat nanti sahabat. Dan tentunya kita butuh ilmu dong agar kita semakin bisa bersiap-siap dan terus berhati-hati di setiap langkah-langkah kita, selalu yang kita pikirkan apakah ini bisa menjadi bekal kita untuk di akhirat atau tidak. Nah baik sahabatku, karena orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian. Artinya orang yang selalu senantiasa mengingat hari akhir. Karena itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Karena ini adalah dunia ini hanya sekedar suatu yang akan kita lewati. Semua yang kita miliki saat ini pun akan kita tinggalkan. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya sebelum nanti Bu yang memberikan penjelasan kepada sahabat semua tentang lanjutan silsilah hari akhir ya, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada radio-radio yang sudah ikut merilai acara ini untuk menyebarkan dakwah kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 104,7 FM Batam, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM Gresik dan 107,9 FM Blitar, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, dan Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan juga Radio Panwa 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan juga radio-radio lain yang masih belum mengkonfirmasikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Anda. Semoga Allah membalas semua kebaikan Anda, usaha Anda untuk ikut menyebarkan dakwah ini dengan sebaik-baiknya balasan, dengan kemudahan di dunia dan di akhirat. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kita kembali akan belajar dan nanti Buya akan berikan mukadimah kepada kita semua. Dan nanti sahabatku bisa langsung bertanya kepada Buya. Anda bisa menggunakan 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di 0231-336-7538, di via telepon 0231-336-7538, atau Anda bisa menggunakan via SMS kami di 081-321-461-079, atau Anda bisa menggunakan FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku. Kami tunggu bergabungnya Anda bersama kami untuk menanyakan persoalan-persoalan seputar agama atau seputar hari akhir ya sahabat ya. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, kita akan memberikan kesempatan kepada Buya untuk menyampaikan mukadimahnya. Akan tetapi kita akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat ya Buya. Alhamdulillah sehat berkat doa Umi, para pendengar semuanya. Semoga para pendengar senantiasa dalam rahmat Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik Buya, sekarang yang akan kita bahas lanjutan dengan hari akhir. Karena kemarin pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang mahkamah akhirat ya Buya. Jadi silsilah berikutnya itu apa Buya untuk hari akhir? Berikutnya adalah tentang timbangan yang harus kita yakini. Timbangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya. Allah mempunyai timbangan untuk menimbang amal hamba-hambanya. Mizan itu Buya ya? Mizan. Subhanallah, baik Buya. Dipersilakan memberikan penjelasan kepada sahabat semuanya Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala ahlihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, untuk menambah keyakinan dan pengetahuan kita tentang hari akhir nanti, kita akan belajar tentang timbangan amal. Dan adanya bermacam-macam kejadian yang ada di sepanjang perjalanan seorang hamba di saat mulai dibangkitkan hingga surga atau neraka. Itu sebetulnya semuanya adalah untuk menunjukkan bahwasanya Allah adalah sangat adil. Iya, Buya. Dan sangat maha mengetahui. Sehingga bagi kita yang hidup di dunia ini agar belajar bahwasanya itulah Tuhan kita, Allah maha tahu. Jadi bukan sekedar kita membaca, ada timbangan, ada buku amal, ya, ada hisab, perhitungan. Bukan itu, akan tapi betul-betul sihat. Sudah ada buku amal, ada hisab, ada timbangan. Ini betul-betul detail sekali. Ya. Tidak ada yang bisa disembunyikan, Buya. Ya. Adalah agar kita itu semakin hati-hati gitu loh. Ibaratnya dalam sebuah perjalanan, kalau kita harus melewati beberapa pos dan kita akan pemeriksaan ditanya ya, sesaat ditimbang, sesaat di ya apa ditimbang, sesaat harus dihisab. Maka lihat, tentu di dalam menempuh perjalanan tersebut kita akan semakin hati-hati mempersiapkan segala sesuatunya. Yep. Itu tujuan yang yakin yang kita cari, yakin yang semakin yakin. Karena hubungannya adalah dengan amal kita di dunia ini. Artinya apa? Semua amal kita akan dihisab oleh Allah. Semua amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masalah timbangan, jangan bertanya seperti apa timbangan itu. Yang jelas Allah menyebutkan ada namanya mizan. Ada timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadha'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Surat Anbiya ayat 48. Jadi akan ditegakkan timbangan-timbangan untuk menimbang amal dengan penuh keadilan. Bukan timbangan yang miring, timbangan ini. Di hari kiamat nanti, dan tidak ada satu orang pun yang terzalimi. Timbangan keadilan. Biarpun itu hanya satu amal baik seberat biji sawi, maka ketahuilah itu nanti akan menjadi beban di timbangan tersebut. Jika kebaikan itu kebaikan, jika kejelekan itu adalah kejelekan. Yeah. Dan disitulah hari yang sangat mengerikan, fa idza nufikha fis-suri, di saat ditiupkan trompet. yang kedua untuk dibangkitkan manusia. Maka saat itu sudah fala ansaba bainahum. Orang sudah tidak mengenal anaknya mana ini. Mereka semuanya berurusan dengan amal masing-masing. Mikiri amal masing-masing, sudah tidak melihat siapa anaknya, siapa suaminya, siapa istrinya. Walita selalu sudah enggak sempat bertanya-tanya. Begitu dahsyatnya saat itu, lihat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan didikan dari beliau. Rasa malu yang ada pada beliau adalah sangat tinggi sekali, sehingga suatu ketika di saat Nabi menyebutkan bahwa di saat seorang hamba dibangkitkan di padang mahsyar adalah tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Sure. Yang muncul saat itu apa, Siti Aisyah? Rasa malunya. Kebayang rasa malunya. Rasa malu itu akan tapi sudah diingat oleh Nabi di sana. Orang sudah tidak berpikir tentang siapa yang ada di kiri kanannya. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Saya tidak ingat lagi, Pak. Walayata sa'alun. Faman khaffat mawazinuhu. Maka yang ringan. Faman thaqulat mawazinuhu. Yang punya beban timbangan yang berat. Fa'ulaika humul muflihun. Maka mereka lah orang yang beruntung. Surat Al-Mu'minun ayat. Timbangan amal baik tentunya, Pak. Nah, amal baik. Faman khaffat mawazinuhu. Yang ringan amal baiknya. Berarti yang nongol, yang menang apa? Amal jeleknya. Amal jeleknya. Walaikal ladina khasiru anfusahum. Mereka termasuk orang yang rugi fi jahannam, di dalam neraka jahannam. Khaliduna abadi, masyaallah. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang timbangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan. Subhanallah. Jadi Quran menyebut tentang mizan, dan juga hadis berbicara tentang mizan, timbangan. Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan amal nanti. Habibatani ila rahman, dan Allah sangat menyukainya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini masalah mizan. Dan juga satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritanya ada sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu orang yang sangat besar jiwanya dan hatinya, akan tapi diberi oleh Allah fisik yang sangat kecil. Sampai digambarkan antara pedang dengan diri beliau lebih tinggi pedangnya. Suatu ketika tersingkaplah jubahnya, lalu terlihatlah betis beliau yang sangat kecil. Para sahabat Nabi pada tertawa. Lima tathakun. Kenapa kalian tertawa semuanya? Mereka berkata, dari kecilnya kakinya Abdullah bin Mas'ud. Dari kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ibn Mas'ud. Apa jawab Rasulullah? Lahumma fil mizani athqal min Uhud. Sungguh ini kaki yang kecil itu nanti waktu ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Karena apa? Ya. Itu lil qiyamanya ibadah, jihad atau ibadah. Dan inilah tentang masalah mizan, timbangan. Jadi ini sesuatu yang harus kita yakini. Yang mengingkarinya hukumnya kafir. Ada timbangan. Ada pun cara Allah nimbang itu sudah jangan tanya Allah yang seperti apa, yang Maha Kuasa. Ada pun bentuknya mizan itu adalah secara sepintas, akan tapi mizan itu harus ada kiri kanan kan, untuk yang satu berat, yang satu ringan, dia seperti itu. Akan tapi tidak tahu yang sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ada, jadi timbangan ya, seperti timbangan. Akan tapi apakah timbangan? Ya sudah, pengen kita percaya ada timbangan. Dan kemudian dan penimbangannya itu sangat teliti. Tidak ada yang kurang, Bu. Tidak ada yang kurang. Itu sebetulnya seperti waktu di dunia sekarang, Allah mengirim malaikat untuk mencatat amal dan sebagainya itu. Sebetulnya Pak, semakin detail itu nanti semakin tidak bisa berhujjah. Tidak ada hujjah hamba Allah nanti. Kenapa kok begini, kenapa kok begini? Karena sudah detail, ada catatannya, ada ini. Anggap saja ya, dalam sebuah perusahaan jika ada seorang yang melanggar itu sudah ketemu data-datanya semuanya. Data pelanggaran ini terlambat, ini ngambil ini ya, kan? Ini loh. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kok Allah seperti itu ya, kan gitu. Justru inilah untuk menambah keyakinan bahwasanya begitu detailnya dan Allah Maha Kuasa untuk membuat itu semuanya. Kemudian timbangan itu ada berapa timbangan yang ada di, apakah satu timbangan lalu gonta-ganti ini? Wallahu a'lam bishawab. Cuman di dalam takbir Al-Qur'an ini disebutkan adalah mawazin. Ada timbangan-timbangan. Sebagian ulama mengatakan ada timbangan. Setiap orang punya timbangan masing-masing. Ada mengatakan ada timbangannya orang kafir dan timbangan orang Islam. Wa nadha'ul mawazin. Jadi ada timbangan-timbangan yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-qist dengan penuh keadilan itu di hari kiamat nanti. Jadi tidak penting ada berapa timbangan, yang penting harus kita yakini. Jadi masalah itu adalah rinciannya itu namanya furu'ul aqidati. Akan tapi kalau mizannya sendiri, mizan sendiri kita harus yakini adanya timbangan. Dan timbangan bukan timbangan main-main, timbangan maknawi, timbangan hissi juga nanti ada bentuk timbangannya. Maksudnya? Jadi bukan maknawi hanya timbangan yang main apanya hanya sekedar khayal apa, tapi ya, hakikat nanti bentuk timbangan nanti akan terlihat nanti. Iya. Dan yang ditimbang itu apa? Yang ditimbang adalah amal. Amal baik kita dan amal jelek akan ditimbang. Insyaallah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah nanti akan bisa memberikan timbangan. Memenuhi timbangan tersebut. Iya, Bu. Dan sedangkan juga pernah Umi mendengar kisah ya tentang seorang hamba yang ketika ditimbang amal baiknya banyak lalu ditanya oleh Allah, apa yang menjadikan amalmu banyak, apa yang menjadikan timbanganmu berat? Lalu dia menjawab, karena amal-amalku. Lalu akhirnya Allah meletakkan satu biji mata untuk sebagai pembanding, Bu ya. Ternyata dengan satu biji mata itu tidak seimbang antara apa yang Allah berikan dengan semua amal-amalnya. Nah, itu apakah kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di mizan atau itu hanya gambaran-gambaran dari Rasulullah untuk menjelaskan tentang besarnya nikmat Allah atau bagaimana, Bu ya? Ada kejadian yang semacam itu untuk menunjukkan bahwasanya Allah tidak akan berbuat zalim. Bahkan itu kan nanti yang diambil pemahaman oleh akidah ahli sunnati wal jamaati bahwasanya apapun yang dilakukan oleh Allah terhadap hambanya tidak akan dikatakan sebagai suatu kezaliman. Iya. Kemudian apapun ibadah yang kita lakukan itu pun belum bisa mencukupi rasa syukur kita kepada Allah yang sesungguhnya. Iya. Karena amal sebaik apapun, sebanyak apapun jika ditimbang dengan mata pun ternyata kalah. Karena begitu besarnya nikmat yang namanya mata. Begitu besar nikmat Allah yang namanya mata. Baik, inilah. Jadi nanti semua ini dia timbangannya. Dan timbangan-timbangan yang akan ditegakkan nanti. Ada seorang hamba yang memang timbangannya nanti apa amalnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Amalnya tidak dianggap ya? Iya, karena ada sesuatu yang menjadikan amal itu menjadi tidak diterima oleh Allah. Jadi sampai dikatakan oleh Allah fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi tidak dianggap amalnya sama sekali, biarpun kelihatannya banyak. Maka nanti insyaallah pada akhir insyaallah biarpun tidak pada hari ini, ada sebab-sebab apa sih yang menjadikan amal itu yang tidak ada beratnya, tidak ada bebannya. Nah, kemudian seorang hamba itu nanti tergantung bagaimana berat dan ringannya timbangan tersebut. Allah. Jadi tergantung berat dan ringannya timbangan tersebut. Wal wazn yawma idzin al-haq. Yawma idzin al-haq. Timbangan itu adalah benar adanya. Amang thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Yang berat timbangannya ya akan mereka akan beruntung. Amang khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun. Mereka karena berbuat zalim dengan ayat-ayat Allah tidak meyakini atau meyakini tapi merubah dan seterusnya. Mereka nanti sesuai dengan amal itulah seorang hamba akan pergi. Wizan. Kalau ternyata lebih berat amal baiknya, maka ia ke surga. Kalau lebih berat amal jeleknya, maka ia kena neraka. Gitu dua pilihannya. Ya. Dan jika nanti ada yang amalnya itu adalah sama, tengah-tengah, maka mereka dikatakan sebagai alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Namanya a'raf, ada orang yang suruh menunda, nunggu, subhanallah ya. Mau dimasukkan ke surga langsung tidak, karena amal baiknya tidak menonjol. Akan tapi suruh menunggu sampai selesai semuanya. Nah, di saat seperti itu pun sudah tersiksa hamba semacam itu, karena dia banyak dosa, akan tapi juga ada amal di situ. Yeah. Kecuali yang mendapatkan rahmat Allah langsung dimasukkan. Jadi intinya begitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah memaafkan orang yang bersalah, tidak akan dikatakan Allah zalim. Dan itulah rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi jika orang yang berbuat baik lalu dimasukkan ke neraka, tidak akan mungkin boleh. Karena Allah tidak akan berbuat zalim. Dan Buya, kalau kita lihat dari silsilah hari akhir itu Buya, kan ada beberapa rentetan kan Buya. Dari mulai ketika seorang meninggal, tanda-tanda baik atau tanda buruk itu kan biasanya terlihat dari ketika dia dicabut nyawanya itu dengan kondisi seperti apa. Lalu setelah itu nanti ada yang namanya alam barzah itu Buya ya. Yang di situ juga nanti akan ada siksa kubur atau kenikmatan di dalam kubur. Lalu setelah itu ada rentetan nanti orang dikumpulkan di padang mahsyar yang dengan kondisi masing-masing sesuai dengan amal. Setelah itu nanti ada yang namanya Buya sebutkan kemarin ya, akan digiring. Lalu setelah itu nanti akan ada namanya penerimaan buku amal baik dan buruk, lalu ada persidangan. Nah, artinya apakah seseorang yang sudah lolos di satu, misalnya dia sudah dari awal, misal dari di alam barzah saja dia sudah mendapatkan kenikmatan kubur, apakah dia tetap harus melewati itu semua Buya, ataukah mungkin dia itu sudah langsung loncat kepada tahapan yaitu masuk ke dalam surga karena itu sendiri sudah menunjukkan tanda-tanda kebaikan Buya? Dan atau mungkinkah seseorang yang mungkin dia tidak lolos di ketika dalam kematiannya, juga tidak lolos dengan siksa kuburnya, akankah mungkin seorang hamba tersebut bisa lolos dalam tahapan pemeriksaan berikutnya Buya? Jadi karena kan sebenarnya dengan seperti ketika orang menerima amal baik dengan tangan, amal bukunya dengan kanan atau dengan kiri, ini sendiri kan sudah sebagai tanda bahwa dia itu orang baik atau tidak. Tapi setelah itu masih ada persidangan, setelah itu masih ada mizan. Yang sebenarnya apakah ini untuk pengukuhan ataukah memang ada yang terlewatkan dari pemeriksaan sehingga harus ada pemeriksaan lagi atau bagaimana Bu ya? Tidak ada yang terlewat di dalam pemeriksaan dan tidak ada yang salah. Ya Bu ya. Akan tapi kejadian-kejadian itu semuanya terjadi untuk menunjukkan bahwasanya itulah Allah yang maha adil, tidak akan luput. Artinya yang sudah lolos misalnya masuk surga tanpa hisab, artinya secara otomatis akan melewati ini semua. Semuanya akan sangat mudah. Perhitungan tetap melewati perhitungan atau tiba-tiba lolos? Perhitungan akan tapi begitu mudahnya, sampai dikatakan hisabnya saja cepat, semuanya akan menjadi ringan. Siratul mustaqimnya ini dilewati pun juga cepat. Tapi pernah kami mendengar, Umi mendengar tuh ada kalimat tanpa hisab itu, tanpa hisab di situ maksudnya tanpa hisab bagaimana Bu ya? Ya orang yang tidak dihisab, tidak ditanya oleh Allah. Berarti dia tidak melewati rentetan ini semua Bu ya? Bukan tidak melewati, akan tapi di awal tidak dihisab itu sudah karena lolos begitu saja. Dia langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti seperti digambarkan, bayangkan. Yang namanya perjalanan padang mahsyar hingga sampai surga atau sampai ke neraka seorang hamba itu butuh waktu yang sangat lama sekali. Iya, iya. Akan tapi ternyata bagi ahli iman seperti antara duhur dengan asar. Artinya apa? Semuanya bisa melewati itu semuanya. Akan tapi apa? Ringan. Sangat ringan dan tidak menemukan sesuatu yang menakutkan. Dan ini pun berlaku untuk para anbiya, Bia? Semuanya. Bahkan Rasulullah. Di sini disebutkan semuanya, tidak ada yang terluputkan dari itu semuanya. Bahkan Nabi Muhammad, Bia? Ini termasuk Rasulullah SAW, akan tapi apa? Tidak ada hisab yang jelek bagi Rasulullah, tidak bagi Nabi. Akan tapi itu harus melewati, karena itu jalannya. Ya, Bia. Dan memang urusan Nabi SAW ada khilaf di antara ulama. Apakah Nabi ditanya di alam barzah dan seterusnya, apakah itu semuanya, memang ada khilaf itu semuanya. Hanya cuman ulama Asy'ariyah mengatakan, sebagian mengatakan bahwasanya Nabi pun akan ditanya di mana? Di alam barzah oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sebagian mengatakan tidak, orang syuhada tidak ditanya ini. Ini khilaf di dalam hal itu. Akan tapi lihat, siapa yang memastikan? Kita bukan Nabi jelas, ini bukan urusan kita. Kita bukan Nabi. Syuhada pun kita belum tahu apakah kita seorang mati syahid kan? Sehingga inilah yang kita pahitnya kita bukan syahid, bukan nabi ya kan, tapi kita berharap semua kita menjadi orang yang mati syahid. Amin, kan. Amin, amin, amin. Kan, tapi yang harus kita takut. Jadi makanya pelajaran ilmu tentang memahami hari akhir ini fungsinya atau apa perlunya adalah agar kita itu semakin yakin dan semakin berhati-hati. Maksudnya di sana banyak pertanyaan. Akan tapi nanti kalau ada orang sudah mendapatkan kasih sayang dari Allah, lihat itu semua akan tidak terlewati, berarti. Ya. Tidak berarti pertanyaan itu ya. Semuanya. Ya, ya. Dan tadi apakah mungkin ada perbedaan Bu ya antara satu rentetan ke rentetan berikutnya itu? Apakah mungkin yang di sini tidak lolos tapi bisa lolos di sini gitu Bu ya? Allah tidak akan menyiksa hambanya dua kali. Kalau ya. Sudah disiksa di alam kubur akan mengurangi siksa berikutnya. Allah tidak akan. Apakah menyiksa. Semua seperti itu Bu ya? Iya. Bahkan untuk orang kafir? Orang kafir bang, orang kafir tidak ada kebaikan. Orang kafir memang kalau kafir selamanya di dalam neraka. Ya, hanya ya. Untuk orang beriman saja itu. Kalau sudah disiksa di alam barzah, maka ia akan berkurangi otomatis itu. Jadi Allah tidak akan menyiksa hambanya dua kali. Kalau seorang yang beriman, maka dia akan. Kalau sudah disiksa itu mukatiba. Bahkan lihat begitu adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Siksa yang diberikan oleh Allah di dunia akan punya nilai untuk mengurangi siksa di akhirat. Dan begitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada suatu hal yang Umi anggap masih membingungkan Bu ya. Seperti Bu ya sendiri pernah menceritakan tentang kasusnya orang bangkrut Bu ya. Dan juga kasusnya orang tua. Memang kita ngerti. Makanya urusan berbicara tentang hari akhir ini adalah kita hanya berbicara tentang global yang harus kita yakini. Ya, atau rincian itu tadi namanya apa? Furu'ul aqidah. Ya. Dan Nabi tidak merinci satu persatu semacam itu. Akan tapi harus kita yakini ada timbangan. Maka dari itu kita wanti. Setelah kita tahu misalnya dalam sebuah perjalanan kita menuju sebuah tempat. Kalau dikasih tahu bahwasanya itu ada 4 pos. Dan kita harus mampir itu dan diperiksa. Kira-kira bagaimana kita? Kita akan lebih hati-hati dalam melewati tersebut. Itu saja. Mengukuhkan keimanan kita. Dan ketahuilah ahli iman tidak usah khawatir. Hisab pun ringan baginya, timbangan pun itu prosedur gitu saja ibaratnya ya. Seperti itu. Akan tapi kalau bahasa kita itu prosedur. Iya Bu ya. Hanya tadi kan yang masih agak membingungkan itu Bu ya. Ada seorang hamba dalam kasusnya orang bangkrut itu kan dia sudah berada di depan pintu surga kan. Kalau digambarkan dia sudah akan masuk ke surga. Akan tapi ternyata sebelum dia masuk surga banyak orang yang menuntut. Bukan begitu maknanya. Yang dihadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang bangkrut adalah orang yang di dunia punya amal baik. Jadi dalam dugaannya dia itu sudah menjadi ahli surga. Surga. Sehingga dia menanti amal tidak ada. Jadi dalam dugaannya dia itu akan melangkah menuju surga. Surga sama orang mangku umat Nabi Muhammad pun dia akan dengan PD-nya. Ya, aku adalah umat Nabi Muhammad ternyata tidak dianggap dan seterusnya. Dan juga yang kasus orang tua dan anak gitu Bu ya. Sama. Yang bagaimana waktu itu digambarkan orang tuanya sudah akan masuk surga tapi ya, ditarik oleh anaknya. Karena dipikir dia dengan amal ibadahnya. Tapi ternyata dia berbuat zalim kepada anaknya. Jadi tidak sampai kasus dia lolos. Dalam bahasa menarik itu adalah bukan menarik ditarik akan tapi menuntut sang anak agar orang tuanya diceburkan ke. Karena jadi artinya memang dari awal tidak lolos pemeriksaan ini. Belum masuk. Tidak ada orang di surga diturunkan itu. Jadi hendak masuk surga maknanya apa? Dia itu berlenggang seolah-olah ingin masuk surga dengan amalnya. Karena dia selalu ingat amalnya di dunia. Tapi ternyata dia mencari mana amal itu kok tidak ada semuanya. Ada yang amalkan dengan riya, amal dengan itu semuanya ujub. Maka setelah itu ia tidak menemukan lagi amalnya. Iya. Ternyata di saat ia merasa bahwasanya diri adalah ahli surga karena dia merasa bahwasanya di dunia adalah umat Nabi Muhammad yang punya amal baik. Akan tapi ternyata anaknya menjadi tuhan malaikat turunkan. Artinya jangan boleh orang tuaku itu masuk surga. Karena dia telah zalim kepadaku. Membiarkanku terlantar, membiarkanku tidak sholat dan seterusnya subhanallah. Dan sangat mengerikan itulah naim anak orang yang rugi punya anak. Orang yang rugi punya anak adalah orang-orang semacam itu. Baik. Baik, kemudian nanti ada amalnya orang kafir, timbangannya sudah mati. Jadi tidak ada timbangan. Tidak ada timbangan baik. Tidak ada perlunya Bu. Tidak ada timbangan, ada tapi timbangan. Tidak ada baiknya sama sekali. Karena baiknya tidak berguna. Tidak berguna Bu. Tidak dianggap. Jelek lah kalau bahasanya langsung jelek gitu saja timbangannya selesai. Iya Bu. Dan ini orang kafir, karena amalnya semuanya adalah tidak diterima seperti apa? Seperti Fata Morgana. Sampai walladzina kafaru amaluhum kasarab. Seperti Fata Morgana, kelihatannya air tapi bukan air ya. Sabudum anu ma'an. Dikikir oleh orang-orang yang haus itu adalah air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu. Sampai kalau orang kafir itu datang ke tempat tersebut, itu amalku ya tadi. Dipikir mau masuk surga dengan amalnya, ternyata apa? Tidak ketemu. Orang yang riya pun demikian. Nauzubillahi ya. Fawafahu hisabahu. Allah akan sempurnakan penghitungan tersebut. Tidak ada yang terzalimi. Allah sari'ul hisab. Sangat cepat penghitungan Allah. Kalau kita menghitung dengan komputer cepat begini, maka penghitungan Allah sari'ul hisab sangat cepat. Mafalladina kafaru bi rabbihim, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalhum karamadin, jadi amal mereka seperti abu-abu yang ishtaddat bir. Abu-abu yang dihembuskan oleh angin yang keras sehingga mereka tidak akan lihat bisa apa, mengambil manfaat dari itu semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Dan kemudian ini itu adalah orang-orang kafir. Orang kafir apakah dihisab juga? Dihisab semuanya. Itu sama Umi tadi, kalau ada yang bertanya bahwasanya kalau orang hisab, ada hisab yang masuk surga tanpa hisab kan? Iya. Bagaimana dengan orang kafir yang sudah pasti kafir? Kenapa harus pakai timbang dan sebagainya? Kan begitu. Itulah aturan Allah SWT yang harus kita ikuti, kita yakini bahwasanya. Itu adalah terlewati. Kalau orang kafir enggak akan membaca ini bukan untuk orang kafir bacaan ini. Iya, dia tidak akan meyakini. Orang ini hanya untuk kita agar kita tuh berhati-hati. Ya, makanya ilmu yang kita baca ini bukan ilmu orang kafir ini. Orang kafir enggak percaya sudah. Dengan keyakinan. Maka ini ilmu kita. Maka dari itu, ini tujuannya kita belajar ilmu ini adalah kita berhati-hati agar kita tidak berbuat dolim, tidak bermaksiat, tidak begini. Karena apa? Semuanya ada hisabnya, ada mizan dan seterusnya. Ya, dan nanti ada beberapa hal yang menjadikan timbangan itu semakin kuat ya. Insya Allah kan kita termasuk amal-amal ya yang menjadikan timbangan kita semakin berat dan menjadikan kita bisa selamat nanti di saat itu. Ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Silaturahmi kita akan terus bersambung. Iya, Bia. Makasih Bia, subhanallah Bia. Sahabat kita deh, itu penjelasan Buya tentang yang namanya bahwa peristiwa penimbangan ya, atau yang disebut dengan mizan ya. Dan juga tadi Buya sudah memberikan gambaran seperti apa mengerikannya kejadian nanti. Artinya tidak akan ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan dari Allah, tidak akan bisa yang terlewati, tidak akan bisa lolos. Artinya setiap kesalahan akan dihitung sebagai satu kesalahan, amal baik pun seperti itu. Makanya kita berdoa kemudian selalu mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk menambah amal yang akan memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kami berikan kesempatan kepada Anda semua untuk bertanya kepada Buya permasalahan tentang hari akhir atau mungkin yang berkaitan dengan permasalahan yang lain, akan tapi masih kita prioritaskan ya untuk masih yang berkaitan dengan judul sehingga nanti supaya lebih sambung lagi ya sahabat ya. Dan juga nanti kami berikan kesempatan untuk bertanya di 4 media komunikasi kami, di via telepon 0231336 7538 atau di via SMS kami di 081321461079 dan juga di via FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku sahabat. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan break dulu sebentar, jangan beranjak kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan kembali untuk memberikan pelajaran lebih lanjut ya tentang permasalahan hari akhir ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semuanya.